Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang masalah takhsis. Maka mukhasis yaitu dalil yang melakukan kegiatan, yang melakukan takhsis itu ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Maka di poin ini kita membahas mukhasis munfasil. Al-mukhasis al-munfasil adalah ma yastaqillu binafsihi, yang berdiri sendiri, yang tidak bergabung dengan yang ditakhsis. Dan mukhasis munfasil ada tiga, yaitu indrawi, indra, akal sehat, dan syariat. Contoh takhsis dengan indra, firman Allah Ta'ala tentang angin yang Allah gunakan untuk membinasakan kaum 'Ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin ini menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka indra menunjukkan bahwasanya angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Demikian juga angin tersebut tidak menghancurkan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri juga termasuk syai'. Contoh takhsis dengan akal adalah firman Allah Ta'ala, Allah khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka akal sehat menunjukkan bahasanya zat Allah itu tidak diciptakan. Sebagian ulama berpandangan bahasanya takhsis dengan indra dan akal itu bukan al-am al-makhsus. Bukan lafadz am yang mengalami takhsis, namun dia adalah al-am urida bihi khusus. Lafadz am yang diinginkan dengannya makna khusus. Idil maksusu karena maksus, karena yang ditakhsis itu tidaklah menjadi maksud si penutur sejak awal. Walam khatab, bukan pula yang dituju min awalil amr sejak pertama. Dan inilah hakikat dan pengertian al-am urida bil khusus, am yang diinginkan dengannya makna khusus. Ya, maka di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan bahasanya al-am itu ada tiga macam. Ada al-am baqiya ala umumiyatihi, am yang tetap berada dalam statusnya sebagai dalil am, kemudian al-am urida bil khusus, dan al-am al-makhsus. Ini ada am yang diinginkan dengannya, dengan lafaz am tersebut itu adalah makna tertentu, maksud tertentu, atau demikian. Dan ada al-am al-makhsus, lafadz am yang mengalami takhsis. Jadi, dan di paragraf yang terakhir tadi kita baca disampaikan perbedaan al-am urida bil khusus dan al-am al-makhsus. Ya, maka al-am urida bil khusus, al-makhsus, al-makhsus misalnya contohnya tadi menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya kecuali langit dan bumi, maka langit dan bumi itu makhsus, dan itu bukanlah menjadi maksud oleh maksud teks, maksud kalimat ini indal mutakalim menurut penutur. Tidak pula dia menjadi satu hal yang mukhatab, yang diajak kemudian min awal al-amr, sejak pertama dia bukanlah sesuatu yang mukhatab, yang ditujukanlah kepadanya seruan. maka langit dan bumi itu tidaklah menjadi maksud maksud dari penutur teks ini. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, maka hal ini menunjukkan pengertian al-am al-makhsus, am yang mengalami perkhususan. Maka kalau al-am al-makhsus, pada awalnya yang dia inginkan adalah semua. Setelah itu, kemudian dia mengecualikannya. Misalnya, beri hadiah kepada semua murid, beri hadiah kepada semua siswa. Maka penutur sejak awal memang menginginkan dengan semua siswa ini ada semua siswa, kecuali Zaid. Baru setelah itu dia memberikan pengecualian. Itu al-am al-makhsus. Di awalnya, ya, di awalnya yang dia inginkan adalah semua. Setelah itu baru ada pengkucutan dan pengecualian. Nah, kalau al-am urida bi al-khusus, tidak demikian. Kalau al-am urida bil khusus, tidak demikian. Sejak awal al-makhsus tadi tidak diinginkan. Misalnya kemarin yang kita contohkan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, itu menjadi hak Allah 'alan nasi, kewajiban manusia hijjul bait, berhaji ke Ka'bah. Walillahi 'alan nasi, menjadi kewajiban manusia. Ya, 'alan nasi di sini maknanya umum. Namun sejak awal bayi tidak masuk di sana. Sejak Allah sampaikan ayat ini, itu bayi itu tidak masuk. Tidak masuk dalam annas. Orang gila itu tidak masuk sejak awal. Sejak awal itu tidak masuk. Nah, maka sehingga annas di sini al-am urida bihil khusus. Ini beda al-am urida bil khusus dan al-am al-makhsus. Kalau al-am al-makhsus, pada awalnya yang diinginkan adalah keseluruhan, baru kemudian setelah itu muncul pengecualian-pengecualian. Kalau al-am urida bil khusus, memang sejak awal ada beberapa individu, beberapa anggota, anggota am yang tidak dimaksudkan. Nah, itu menurut istilah sebagian ulama, at-takhsis bil al-his dan at-takhsis bil al-aql, ini nama yang tepat, al-am bihi urida bil khusus. Kemudian at-takhsis bil syara', tasrih dengan dalil syariat. Maka Quran dan Sunnah masing-masing mengkhususkan yang semisal dengannya, demikian juga dengan ijma' dan qiyas. Maka yang dimaksud dengan takhsis dengan syariat itu adalah Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Contoh takhsis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dan wanita-wanita yang dicerai menunggu diri mereka selama 3 qara, yaitu 3 kali haid. Ini dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kalian cerai sebelum kalian sentuh, maka tidak ada atas mereka min iddatin iddah yang perlu kalian hitung. Ya, maka contoh Quran dengan Quran, al-mutalaqat, maka dia surat Al-Baqarah, al-mutalaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Maka kata al-mutalaqat itu umum untuk semua orang yang dicerai. Namun ayat yang lain memberikan pengecualian. Bahasanya kalau dicerai sebelum dikumpuli itu tidak ada masa iddahnya. Contoh tasis ayat Al-Quran dengan hadis, ada al-ayat warisan. Itu firman Allah Ta'ala, Allah wasiatkan kepada kalian, fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki semisal dua bagian anak perempuan. Dan semacam itu ditaksis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidaklah mendapatkan warisan dari orang kafir dan sebaliknya, orang kafir tidaklah dapat warisan dari muslim. Maka di sini ada umum fi auladikum. Ini jamak mudhaf, menunjukkan makna umum, semua anak. Namun kemudian mengalami pengecualian, kecuali anak yang beda agama, tidak termasuk dalam auladikum. Demikian juga anak yang jadi budak, itu tidak termasuk. Anak yang membunuh orang tuanya, itu tidak termasuk. Maka auladikum di sini umum, lafadznya umum karena jamak mudhaf, namun mengalami pengecualian. Ya, di antara pengecualiannya adalah anak yang beda agama, itu tidak mendapatkan bagian warisan. Padahal asalnya yusikumullah, Allah wasiatkan kalian untuk berbagi warisan pada semua anak-anak kalian. Dan contoh tarsis Quran dengan ijma, firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Maka ini ditaksis berdasarkan ijma, bahasanya budak yang memberikan tuduhan zina, maka dicambuk 40 kali. Hakadha masala katsir minal usulin, demikian contoh yang dibawakan oleh banyak ulama usul fikih. Wafihi nadharun, namun sebenarnya ini kurang tepat karena terdapat persisian ulama dalam masalah ini, dan aku tidak jumpai untuk masalah ini contoh yang bebas, contoh kasus yang bebas dari kritikan dan bantahan. Nah, terdapat khilaf ulama apakah budak yang melakukan tindakan qadzaf itu cambuknya 40 kali ataukah tidak, ada perselisihan di antara ulama. Oleh karena itu, maka cuma dikatakan demikianlah contoh yang dibawakan oleh banyak ulama usul fikih. Kemudian tarsis Quran dengan kias. Dalam firman Allah Ta'ala, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Khusab biqiyasil abdi azani alal amati, lalu ditaksislah kias budak yang berzina dikiaskan dengan budak perempuan dalam sama-sama mendapatkan separuh hukuman dan mencukupkan diri dengan 50 kali cambukan alal masyhur, menurut pendapat yang terkenal. Maka ada ayat yang mengatakan azaniyatu wazani, maka ini yufidul umum, itu setiap pezina laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, cambuklah 100 kali. Kemudian ada ayat di surat An-Nisa bahwasanya alaihina misluma alal muhsanati minal adab. Bahwasanya jika budak perempuan berzina, maka hukumannya cuma separuh. Ya, gimana? Maka siksaannya untuk pezina tersebut cuma separuh. Itu untuk budak perempuan. Nah, budak laki-laki itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil kalau dia dapatnya separuh. Dalilnya adalah sekedar kias. Kalau dalil nakli tidak ada. Dalilnya kias. Hukum asalnya di Al-Quran, semua pezina, semua pezina kemudian berhak untuk mendapatkan hukuman cambuk. Dan ditakhsis dengan nas, dengan Al-Quran, ditakhsis dengan Al-Quran, bahasanya kalau untuk budak perempuan separuh. Lalu budak perempuan ini kita samakan dengan budak laki-laki, sehingga budak laki-laki itu kias dengan budak perempuan, dan kita jadikan ini untuk mentaksis ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kemudian wa misalu, dan contoh tarsis hadis dengan Quran, firman Allah Ta'ala, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terkecualikan dari hal ini adalah ahli kitab, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 29. Maka di hadisnya dikatakan Nabi akan memerangi semua manusia. Nah, ayat mengatakan semua manusia yang Nabi perangi itu adalah kecuali ahli kitab. Maka perangilah mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul kitab, hatta yu'tu, sehingga mereka diberi, sehingga mereka membayar jizyah dari tangan mereka secara langsung dalam keadaan mereka itu manusia-manusia yang hina. Ya, maka kalau ahli kitab maka cukup jizyah, tidak sampai harus diperangi. Lainnya dengan hadis, dan hadisnya pilihannya dua. Umirtu an qatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka pilihannya kalau berdasarkan hadis pilihannya cuma umirtu an uqatila an-nasa, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia berdasarkan ayat, kecuali ahli kitab jika mereka mau bayar jizyah. Maka letak umumnya adalah an-nasa. Dengan menggunakan alif lam, ini menunjukkan makna umum. Kemudian contoh taksis hadis dengan hadis. Fi masaqat as-sama, hasil panen yang disiram dengan air hujan, maka kewajibannya adalah al-usur, 1/10. Maka jika sawah tersebut adalah sawah mengandalkan tada hujan, maka zakat harta pertaniannya itu adalah 10%. Dan di sini ada ma yang memberikan makna umum. Jadi kalau pakai ma di sini, maka berapapun hasil panennya dan berapapun dan apapun bentuk tanamannya. Namun di sini terdapat taksis berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kurang dari 5 wasak, tidak ada untuk hasil panen kurang dari 5 wasak sedekah, kewajiban sedekah yaitu zakat. Maka dikecualikan jika ternyata hasil panen kurang dari 5 wasaq. Ya, maka jika kurang dari 5 wasaq inilah nisab untuk zakat pertanian, maka jika kurang 5 wasaq maka tidak ada kewajiban zakat. Baru kalau setelah 5 wasaq ke atas ada kewajiban zakat. Nah, kemudian walam ajid misalan li taksisi sunnah bil ijma, dan aku tidak mendapatkan contoh yang pas untuk taksis hadis dengan ijma. Kemudian contoh taksis hadis dengan qiyas adalah sabda Nabi SAW, gadis dengan bujang jika berzina hukumannya adalah 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Maka dikhususkan biqiyas dengan alasan kias budak laki-laki dengan budak perempuan dalam masalah separuh adab, separuh siksaan. Maka dari situ maka al-iktisar ala khamsina jaldah. Maka jika ya pelaku zinanya adalah budak, maka mencukupkan diri dengan 50 kali cambukan alal masyhur menurut pendapat yang populer, pendapat yang terkenal. Ya, maka al-bikru bil bikri, gadis dengan bujang, di sini bisa kita katakan al-bikru dan al-bikrinya itu adalah maknanya umum. Ya, maka itu adalah bujang dan gadis, baik merdeka ataupun budak. Kemudian ternyata dengan dasar kias, yaitu tadi kita kiaskan budak laki-laki dengan budak perempuan, maka dari sini, maka hukumannya separuh, berarti cambuk 50 kali, dan diasingkan 1,5 tahun. Ya, wasaq itu sama dengan 1 wasaq 60 sok. Dan makna asli wasaq itu adalah sekuat apa yang dibawa oleh unta. Sekuat yang dibawa oleh unta kanan kiri. Maka unta ini dikasih wadah kanan kiri sekuat berapa, nah itu 1 wasaq. Mana asalnya adalah itu himlul ba'ir, sekali angkut beban yang mampu dibawa oleh unta sekali angkut kanan kiri itu total berapa, itu 1 wasaq dan itu adalah 60 sok. Dan 1 sok ya kurang lebih sebagaimana ukuran zakatul fitri, kurang lebih 2 atau 3 kilogram. Ya, perlu diketahui bahasanya untuk fi masaqat as-sama'u al-usur, ma di sini umumnya ada 2. keumumannya ada dua. Yang pertama, ma di situ umum dari sisi kadar. Kemudian ditaksis dengan hadis lima wasaq. Kemudian ma di situ umum dari sisi hasil pertanian. Sehingga kalau pakai hadis ini fi masaqat as-sama wa al-usur, ya semua hasil pertanian. Namun yang tepat ya, tidak semua hasil pertanian itu kena kewajiban zakat. Namun cuma hasil pertanian tertentu saja, buah-buahan, pepaya dan sebagainya, rambutan, tidak kena, tidak kena kewajiban zakat. Yang kena kewajiban zakat, yang jadi, yang bisa jadi makanan pokok berupa biji-bijian yang awet disimpan. Nah, kemudian untuk contoh yang tidak beliau temukan, taksis sunnah dengan ijma. Di sini kita jumpai bagaimanakah sikap bijak penulis. Beliau mengatakan walam ajid, dan aku tidak jumpai, dan beliau tidak memberikan hukum general, negasi general. Beliau tidak mengatakan tidak ada atau tidak dijumpai, namun saya tidak menjumpainya. Boleh jadi orang lain menjumpainya, saya sendiri tidak menjumpainya. Nah, maka mungkin yang bisa menjadi contoh adalah hadis fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi ilal salatal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Maka fa inna khaira sholatil mar'i, sholatil mar'i mufrad mudhaf yufidul umum. Maka mencakup semua sholat, termasuk diantaranya sholat tarawih. Namun para sahabat bersepakat bahasanya sholat tarawih, yaitu bersepakat sejak masa Umar, bersepakat agar salat tarawih dianjurkan untuk di masjid. Maka jadilah ini ijma, ini mukhasis, mentarsis keumuman hadis. Dan di sini ijma, di sini ijma sahabat. Karena kalau melibatkan semua ulama setelah pasca sahabat, tidak terjadi ijma. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang lebih dianjurkan salat tarawih itu di rumah berdasarkan hadis ini fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Ya, kalau dari sisi mazhab ya, maka yang menganjurkan untuk di masjid itu Hanabilah. Syafi'iyah menganjurkannya di rumah. Oleh karena itu tadi ya, yang dicontoh adalah contoh taksis dengan ijma sahabat. Ya, kemudian kita lanjutkan mutlak dan muqayyad. Nah, sebelum kita bahas tentang, kita baca lebih lanjut, maka satu hal yang patut kita ingat, perbedaan mutlak dengan al-am. Mutlak dengan al-am ini adalah di antara perkara yang ya, membingungkan atau tidak, atau menyulitkan sebagian orang. Maka perbedaan antara mutlak dengan al-am itu ada dua macam. Beda yang pertama, yang namanya al-am, mutlak dan al-am itu masing-masing mengandung makna umum. Namun al-am itu namanya umumnya umum syumuli. Sedangkan mutlak umumnya adalah umum badali. Umumnya adalah umum syumuli, itu al-am. Berikanlah hadiah kepada semua siswa, maka ini syumuli. Namun kalau mutlak, contohnya berilah hadiah kepada seorang siswa, maka dia umum. Seorang siswa ini tidak dibatasi siapa-siapa, ya semuanya. Namun badali, namun gantian. Ya, jika itu telah diberikan kepada Budi, tidak bisa dikasihkan pada, berarti Ahmad tidak dapat. Kalau yang didapat adalah Ahmad, ya Budi ya cuma bisa nonton saja dan seterusnya. Maka dia menggantikan. Ya, kemudian yang namanya al-am itu tidak menerima, al-am itu menerima istitsna, menerima pengecualian. Sehingga kalimatnya jika kemudian dilanjutkan dengan illa titik-titik, itu maknanya tidak rusak. Berikan kepada semua siswa hadiah, kecuali yang kehadirannya kurang dari 70% misalnya. Maka dikasih ilah, tidak rusak. Semua siswa, berikan hadiah kepada semua siswa kecuali Bambang dan Budi. Ya sudah, tidak masalah kalimatnya. Ya, sedangkan mutlak itu tidak bisa menerima istitsna. Kalau dikasih istitsna, rusak kalimatnya. Berikan hadiah ini kepada seorang siswa kecuali, enggak bisa dikasih kecuali. Oh, cuma seorang siswa kok kecuali. Maka karena seorang siswa ya tidak bisa dikecualikan. Maka mutlak tidak bisa diberi istitsna, tidak bisa dikasih pengecualian. Ya, kemudian kita baca bab mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Mutlak secara bahasa Arab kebalikan dari muqayyad. Muqayyad itu artinya diikat, mutlak itu artinya dilepas. Secara istilah adalah madalla alal haqiqati bila qaidin. Satu kata yang menunjukkan pada satu pengertian bila qaidin, tanpa ada batasan tertentu. Contohnya firman Allah, merdekakanlah seorang budak sebelum keduanya, yang yaitu laki-laki yang melakukan dihar kumpul dengan istrinya. Merdekakanlah seorang budak. Ya, maka seorang budak di sini mutlak, tidak harus muslim. Ya, bisa muslim, bisa ahli kitab, bisa musyrik, non ahli kitab. Karena mutlak. Maka definisi mutlak menunjukkan pada satu pengertian. Ya, maka tidak termasuk mutlak al-am, karena al-am menunjukkan makna umum. Bukan mutlak al-haqiqah faqat, bukan semata-mata pengertian tertentu. Bila qaidin tanpa ada batasan, tanpa ada pembatasan, maka tidak termasuk dalam mutlak muqayyad. Nah, kemudian ta'riful muqayyad, muqayyad. Muqayyad lughatan dalam bahasa Arab, ma ju'ila fihi qaidun, sesuatu yang diletakkan padanya pembatasan, atau ma ju'ila fihi qaidin, sesuatu yang diletakkan padanya ikatan, min ba'irin, boleh jadi unta atau yang lain. Sedangkan secara istilah, satu hal yang menunjukkan pada satu pengertian tertentu biqaidin dengan batasan tertentu. Contohnya merdekakanlah seorang budak yang beriman. Maka ada kata-kata biqaid, maka tidak termasuk dalam muqayyad al-mutlaq. Ya, maka di antara contoh mutlak tadi, merdekakanlah seorang budak. Maka budak di sini mutlak tidak dibatasi dengan kriteria tertentu. Maka termasuk budak di sini, ya budak muslimah atau budak kafirah, budak yang jangkung atau yang pendek, yang kulit putih, kulit hitam, laki-laki, perempuan, Arab ataupun non-Arab, ya, semuanya bisa termasuk orqobah. Kemudian contoh yang lain, solatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu fa'ala janbin, maka solatlah dengan berbaring, meletakkan lambung. Salah satu lambung diletakkan di tempat tidur. Nah, ala janbin, pada lambung di sini mutlak, baik lambung kanan ataupun lambung kiri. Mau lambung kanan, berarti kepala di utara. Mau lambung kiri, kepala di selatan, boleh-boleh saja, karena itu mutlak. Nah, kemudian al-amalu bil mutlaq, yajibul amal, wajib beramal dengan mutlak. Kita amalkan dalil yang mutlak ala itlaqihi, dengan kemutlakannya, ila bidalilin, kecuali dengan dalil yadulu ala taqyidihi, yang membatasinya. Karena beramal dengan teks Quran dan Sunnah wajib sesuai dengan makna kandungannya, matak tadi dalalatuha, apa yang menjadi konsekuensi maknanya, sampai terdapat dalil yang menyelisihinya. Meskipun, maka mutlak harus kita pahami sebagaimana kemutlakannya. Meskipun untuk mengamalkan hal yang mutlak, pasti orang melakukan muqayyad. Ya, di dataran praktek, orang yang mengamalkan dalil mutlak itu dia melakukan muqayyad. Ya, dia memerdekakan budak. Ya, Dia melakukan tadi budaknya kulit hitam, kulit putih, kulit ini terserah. Di dataran praktek pasti dia terjumus dalam muqayyad. Ya kan? Ya nanti kemudian ya dia punya budak, budaknya kulit hitam, ya sudah itu yang dimerdekakan. Itu amalnya muqayyad kan? Muqayyad. Maka di dataran praktek mengamalkan mutlak, untuk mengamalkan mutlak orang masuk dalam muqayyad. Tapi muqayyad dalam dataran praktek ini tidak mempengaruhi hukum. Kenapa? Karena i'tiqad pelakunya. Karena i'tiqad pelakunya. Ya mau budak yang dimerdekakan, mau dia berkeyakinan mau memerdekakan kulit hitam, kulit putih, kulit belang-belang, semuanya sah. Lah kenapa kok kamu kok kulit hitam? Ya saya tidak punya niat takyid. Saya tidak punya niat takyid. Tapi adanya kulit hitam, ya, masa saya harus beli kulit putih? Wong di rumah ada kulit hitam, ya itu saja yang saya merdekakan, selesai. Tanpa saya punya maksud takyid. Tanpa saya bermaksud melakukan takyid. Maka tadi kita contohkan salatnya orang sakit wa ala jambin. Maka ini mutlak. Boleh jadi alal jambil aiman, boleh jadi lambung kanan, boleh jadi lambung kiri. Di dataran praktek pasti orang melakukan muqayyad. Ya, tentu enggak mungkin lambung kanan sama lambung kirinya dia pakai dalam sekali salat, ya. Ya ada salah satunya. Kalau tidak lambung kanan, ya lambung kiri. Maka untuk mengamalkan mutlak, orang itu terjumus dalam muqayyad. Namun pengamalan muqayyad di sini tidak mengapa, asalkan tidak ada i'tiqad takyid. Asal tidak ada keyakinan takyid. Oh harus lambung kanan. Ya, kalau tidak lambung kanan, tidak sah. Nah itu baru bermasalah. Ya, di sisi yang lain ada yang kemudian sholatnya pakai lambung kiri. Ya, kemudian dia beranggapan, ya yang benar lambung kiri. Oh, lambung kanan tidak benar itu. Nah itu baru bermasalah. Baru bermasalah. Tapi kalau tanpa ada keyakinan takyid, tanpa ada keyakinan takyid, maka tidak masalah. Dia sholatnya karena sakit, kemudian sholat ala jambin, kemudian dia memilih jambin lambung yang kanan. Saya lebih nyaman dengan ini. Tidak ada maksud-maksud khusus, ya cuma karena faktor kenyamanan, bukan karena ada i'tiqad khusus atau keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, bukan tidak masalah. Nah, kemudian idza warada nasun mutlaqun, jika terdapat nas yang mutlak dan ada nas yang muqayyad, wajabat taqyidul mutlaq bihi, maka yang mutlak wajib dibatasi dengan yang muqayyad jika hukumnya sama. Wa illa jika hukumnya beda, maka amila bikulli wahidin ala ma warada alaih min itlaqin au taqyidin, maka beramal dengan masing-masing dari dalil tersebut kama warda sebagaimana adanya, min taqli'i itlaqin atau taqyidin, baik mutlak ataupun muqayyad. Contoh yang hukumnya sama, firman Allah Ta'ala tentang kafarat dihar, merdekakanlah seorang budak sebelum terjadi hubungan badan. Dan firman Allah tentang kafarat pembunuhan tidak sengaja, ada kewajiban tahrir qubatil mu'minah, memerdekakan budak beriman. Maka hukum di sini satu, yaitu memerdekakan budak. Maka wajib mutlak dibawa, mutlak yang ada pada kafarat dihar wajib dibawa kepada muqayyad dalam kafarat pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu disyaratkan al-iman, budak itu haruslah budak yang beriman. Untuk pemerdekaan budak, fikulin minhuma, untuk masing-masing dari dua kasus di atas. Ada pencontoh yang hukumnya tidak sama dalam firman Allah Ta'ala, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Adapun di ayat wudu, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Maka hukumnya berbeda, karena di dalil yang pertama ada hukum potong, sedangkan di dalil yang kedua terdapat hukum membasuh. Maka tidaklah kita takyid yang pertama dengan yang kedua. Tidaklah kita katakan tangan pencuri itu nanti dipotong sampai siku. Tidak demikian. Kalau ditakyid nanti berarti tangan pencuri dipotong sampai siku. Bal tabqa atau tabqa ala itlaqiha. Namun kita biarkan sebagaimana kondisi mutlaknya, sehingga wa yakunu al-qata'u, maka pemotongan itu dari al-qu' mafsilil kaf, tulang yang namanya kuf, yang dia adalah tulang ruasnya telapak tangan. Sedangkan untuk membasuh saat wudu, maka ilal marafiq sampai siku. Nah, kemudian mujmal dan mubayan. Pengertian mujmal. Mujmal dalam bahasa Arab artinya mubaham, sesuatu yang tidak diketahui. Bisa juga artinya mujmal itu adalah totalitas. Al-majmu' yang dikumpulkan. Totalnya berapa? Al-majmu' sekian. Secara istilah adalah satu kata yang yatawakaf, yang bergantung untuk bisa faham maksudnya, bergantung dengan dalil yang lain. Dan bergantung kepada dalil yang lain ini boleh jadi fita'yinihi, untuk penentuannya atau menjelaskan sifatnya atau kadarnya. Contoh mujmal karena membutuhkan yang lain, dalil yang lain dalam menentukannya. Contohnya adalah mustarak. Mustarak adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya adalah wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai menunggu diri mereka menjalani masa tunggu sebanyak 3 qara. Qara adalah satu kata yang mustarak. Bisa maknanya haid, bisa maknanya bersih dari haid. Maka untuk menentukan mana makna yang diinginkan, kita perlu dalil yang lain di luar Al-Baqarah 228. Contoh dalil mujmal yang memerlukan pada dalil yang lain untuk menjelaskan sifat atau tata caranya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Maka tata cara menegakkan sholat tidak diketahui, sehingga perlu mendapatkan penjelasan. Itu dalam ini penjelasan dari Nabi. Contoh, lafadz mujmal yang memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan kadarnya adalah firman Allah Ta'ala, bayarkan zakat. Maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan tidak diketahui, sehingga perlu mendapatkan penjelasan. Nah, mujmal setelah mendapatkan penjelasan, maka dia menjadi mubayan, sesuatu yang dijelaskan. Mubayan dalam bahasa Arab artinya mudhar, dinampakkan, muwaddah, dijelaskan. Kemudian dan secara istilah, maka mubayan ada dua macam. Ma yufhamu al-muradu minhu, sesuatu yang bisa dipahami maksudnya. Dan sesuatu yang bisa dipahami maksudnya di sini ada dua macam. Yang pertama, imma bi asil wada'i, dengan sejak asal muasal peletakan kata. Yang kedua, ba'da tabiini, setelah mendapatkan penjelasan dari dalil yang lain. Contoh yang bisa dipahami maksudnya sejak asal peletakan dan penggunaan satu kata. Contohnya kata-kata sama'un langit, ardun bumi, gunung, keadilan, kedzaliman, dan kejujuran. Maka kata-kata ini dan semisalnya bisa dipahami sejak asal muasal penggunaan kata tersebut. Kita tidak memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan maknanya. Maka ada mubayan, dan dia adalah mubayan memang sejak asalnya, karena dia adalah satu kata dalam bahasa Arab yang secara bahasa maknanya jelas. Maknanya jelas, tidak multi tafsir. Maka ini mubayan dengan sendirinya, al-mubayan binafsihi. Kemudian ada mubayan bighairihi. Contoh, mayufhamu al-murad, yang bisa dipahami maksudnya namun setelah mendapatkan penjelasan, adalah firman Allah Ta'ala, tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Maka iqamah menegakkan sholat dan bayar zakat masing-masing adalah satu hal yang mujmal, satu hal yang global dan tidak jelas. Kemudian syariat menjelaskan keduanya, sehingga jadilah lafad sholat dan zakat itu bayinan jelas, namun ba'dat tabiin, setelah mendapatkan penjelasan. Jadi mubayan itu ada dua macam, mubayan binafsihi dan mubayan bighairihi. Mubayan binafsihi, kata yang secara bahasa sudah jelas. Kata yang secara bahasa itu sudah jelas dan gamblang, jujur, itu ya sudah, kejujuran itu sudah jelas. Ketika kita mendapatkan alaikum bisidqi, hendaklah engkau jujur, kita tidak perlu dalil yang lain untuk memahami apa sih yang dimaksud jujur di sini. Nah, itu tidak perlu. Itu sudah jelas. Dan ada yang mubayan bighairihi, yang kalau cuma mengandalkan satu dalil, kita tidak tahu apa maksudnya. Maka kita perlu banyak dalil untuk bisa memahaminya. Kemudian beramal dengan mujmal, wajib atas mukallaf untuk mengikat tekad untuk mengamalkan mujmal kapan saja ketika dia mendapatkan penjelasannya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan untuk umatnya semua syariatnya, baik yang pokok ataupun yang cabang, baik yang masalah akidah ataupun masalah hukum-hukum fikhiyah. Sehingga Nabi tinggalkan umatnya di atas syariat yang putih bersih malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang meninggalkan penjelasan. Walam yatruk, dan Nabi SAW tidaklah meninggalkan penjelasan, artinya tidak memberikan penjelasan, Ingdal hajati ketika ada kebutuhan kepada penjelasan abadan sama sekali. Namun penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh jadi dengan kata-kata, boleh jadi dengan perbuatan, atau dengan kata-kata dan perbuatan jami'an dua-duanya. Contoh penjelasan Nabi dengan kata-kata, Nabi mengkabarkan tentang nisab-nisab zakat dan kadar yang wajib dikeluarkan. Ada yang 2,5%, ada 5%, ada 10%. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diairi dengan hujan maka zakatnya 1/10. Maka ini menjelaskan global kadar zakat yang wajib dikeluarkan yang ada dalam ayat bayarlah zakat. Contoh penjelasan Nabi dengan perbuatan, qiyamuhu, Nabi melakukan sejumlah aktivitas manasik di depan umatnya. Maka itu menjelaskan satu hal yang global dari firman Allah, apa yang dimaksud dengan hijjul bait, berhaji ke Ka'bah. Demikian juga Nabi sholat gerhana dengan tata cara Nabi lakukan. Wahia, maka ini tata cara sholat gerhana yang Nabi lakukan fil waqi' pada realitanya adalah penjelasan untuk satu hal yang global, yaitu firman Allah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat min hasyai'an, melihat gerhana syai'an meskipun sedikit, maka tidak disyaratkan harus gerhana total. Syai'an di sini nakirah, didahului syarat idza, maka memberikan makna umum. Maka jika terjadi gerhana, jika kalian melihat gerhana, baik gerhananya sedikit ataupun banyak, 1/4 atau setengah, 3/4 atau total, maka fasallu, kerjakan sholat. Nah, bagaimanakah sholatnya? Nabi jelaskan dengan perbuatan beliau. Contoh Nabi menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus dalam penjelasan tentang tata cara sholat. Maka Nabi menjelaskannya dengan kata-kata sebagaimana dalam hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Nabi katakan, jika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, berwudhulah secara sempurna, menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Wakana, dan Nabi pun menjelaskan dengan perbuatan sebagaimana dalam hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiallahu anhu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bertakbir, yaitu takbiratul ihram, kemudian orang-orang pun bertakbir di belakang Nabi, dan Nabi ketika itu di atas mimbar sampai akhirnya hadis tsumma aqbala wa fi, di sana disebutkan kemudian Nabi menghadap kepada banyak orang kemudian mengatakan, aku lakukan demikian secara sengaja supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian mengetahui bagaimanakah tata cara sholatku. Ya, maka kalau mujmal maka itu belum boleh diamalkan. Oleh karena itu kewajibannya adalah bertekad untuk mengamalkannya manakala telah mengetahui apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Maka kewajibannya adalah aqdul azm saja, membulatkan tekad. Kalau memang ini sudah tahu apa yang maksudnya, maka akan dia laksanakan sungguh-sungguh. Kemudian di paragraf setelahnya kita jumpai kaidah, bahasanya ta'khirul bayan an waqtil hajah atau indal hajah la yajuz. Ada satu kaidah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidahnya mengatakan tidak boleh bagi Nabi menunda penjelasan pada saat dibutuhkan. Artinya makna kaidah ini, ketika di situ ada kebutuhan terhadap penjelasan namun Nabi tidak menjelaskannya, maka ini adalah penjelasan, bahasanya itu tidak perlu dilakukan. Karena seandainya itu satu hal yang perlu dilakukan, Nabi akan menjelaskannya. Nabi akan menjelaskannya saat itu, saat sahabat membutuhkannya. Maka tidak adanya penjelasan adalah penjelasan, bahasanya itu tidak dibutuhkan. Itu makna dibalik ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Menunda penjelasan bagi Nabi pada saat itu memang mendesak dibutuhkan adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh Nabi lakukan demikian. Dan Nabi pun pasti demikian. Artinya Nabi tidak pernah, atau bahasa yang lain, Nabi tidak pernah tidak menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan umatnya indal hajah, ketika ada kebutuhan. Konsekuensinya, ketika Nabi menjumpai kebutuhan sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya, maka itu adalah penjelasan, bahasanya hal tersebut tidak perlu dan tidak disyariatkan. Misalnya ada orang yang musik fi sholati, orang yang jelek sholatnya, dia tidak bisa sholat yang baik dan benar, maka dia memerlukan penjelasan Nabi. Maka Nabi sampaikan bahasanya sholat yang benar demikian tata caranya, bla bla bla caranya demikian. Dan orang ini adalah orang yang bodoh, mau belajar minta diajari, maka dia membutuhkan penjelasan. Nah, kok di situ Nabi tidak jelaskan, maka ini adalah penjelasan kalau itu tidak disyariatkan. Ya, maka misalnya ini jadi dalil, ya, tidak disyariatkan yang melafalkan niat. Maka kaidah tadi kemudian kita hubungkan dengan hadis orang yang jelek sholatnya yang minta Nabi, minta kepada Nabi untuk diajari. Orang ini perlu diajar tentang sholat, tata cara sholat yang benar. Nabi cuma mengatakan berwudulah menghadap kiblat dan bacalah takbiratul ihram. Kalau memang talafut niat itu satu hal yang Nabi syariatkan, Nabi tuntunkan, ya, maka ini adalah kebutuhan untuk menyampaikan penjelasan. Maka Nabi harusnya mengatakan berwudu menghadap kiblat, ya, baca lafaz niat, kemudian takbiratul ihram. Karena ini sahabat ini membutuhkan penjelasan tentang tata cara salat yang urgen untuk dia ketahui. Dan Nabi tidak mungkin meninggalkan penjelasan manakala dibutuhkan. Ketika tidak ada penjelasan, maka ini adalah penjelasan, bahasanya itu satu hal yang tidak perlu, satu hal yang tidak diperlukan, atau satu hal yang tidak disyariatkan. Nah, kemudian catatan yang lain, satu hal yang wajib diyakini, semuanya sudah Nabi jelaskan. Sehingga kalau ada yang belum jelas, maka itu bukan karena salahnya syariat, namun kurangnya wawasan. Maka satu hal yang wajib diyakini bahasanya, taraka al-ummat ta'ala syari'atin bayda naqiyah. Nabi telah tinggalkan umatnya dalam keadaan syariatnya sudah lengkap dan semua yang perlu dijelaskan sudah dijelaskan. Maka ada hal-hal yang tidak jelas itu bukan karena belum adanya penjelasan dari syariat, non kurangnya wawasan terhadap syariat sehingga belum tahu kalau ada penjelasan. Nah, kemudian tentang mustarak, satu kata yang punya beberapa makna, maka para ulama usul fikih berselisih pendapat apakah mustarak itu adalah mujmal secara mutlak ataukah tidak. Artinya dengan bahasa lain, para ulama fikih berselisih pendapat, bolehkah mengamalkan lafaz mustarak dengan semua maknanya. Dengan semua maknanya. Dia satu lafaz punya beberapa makna, boleh jadi 3, boleh jadi 5. Boleh tidak mengamalkan lafaz mustarak dengan semua maknanya. Maka di sini ulama usul fikih berselisih pendapat, pendapat yang lebih kuat, dan ini juga pendapat yang diambil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya lafaz mustarak itu boleh dipahami dengan semua maknanya selama hal tersebut tidak menimbulkan kontradiktif. Syaratnya itu. Kalau diamalkan dengan semua maknanya itu jadi kontradiktif, nah, maka tidak boleh. Contohnya tadi masalah qar'un untuk masa iddah. Maka wanita yang dicerai, masa iddahnya 3 qar'un. Kalau kita maknai dua-duanya, tidak bisa. Tidak bisa. Lah ini terus gimana iddahnya? Ngitungnya yang mana yang maunya? Pakai haid ataukah pakai suci dari haid? Maka kalau diamalkan dua-duanya tidak bisa. Namun ketika dimaknai dengan semuanya itu bisa, ya sudah, dimaknai dengan semuanya tidak masalah. Contohnya la yamassuhu ila tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang tahir. Tahir itu mustarak. Boleh jadi tahir dari hadas besar, tahir dari hadas kecil, tahir dari najis, atau bahkan tahir dari kekufuran. Najis abstrak itu kekafiran. Ada 4 minimal. Maka seandainya tahir di situ kita maknai dengan 4-4-nya, tidak terjadi pertentangan. Ya 4-4 orang tersebut semuanya tidak boleh megang mushaf Al-Quran. Maka tidak ada pertentangan, tidak ada benturan makna, tidak ada kemudian menimbulkan kerancuan. Lain hanya kalau tadi qar'un, ya, masa iddah 3 qar'un, qar'unnya haid sekaligus bersih dari haid, repot. Nah ini menimbulkan kebingungan, menimbulkan kerancuan. Ya ringkasnya menimbulkan makna yang rusak. Tapi kalau ini diamalkan la yamassu ila tahir, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci, dimaknai dengan 4-4-nya tidak masalah. Ya, maka orang yang hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Orang yang hadas kecil, habis kentut, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Orang yang tangannya najis tidak boleh megang mushaf Al-Quran. Ini benar. Ya. Dan kemudian orang kafir tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Benar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi melarang orang untuk ketika safar ke negeri kafir membawa mushaf karena dikhawatirkan dipegang oleh orang kafir. Maka dimaknai dengan semua maknanya tidak mengandung kerusakan makna. Namun kalau dimaknai dengan semua maknanya itu mengandung kerusakan makna, maka mujmal itu maka lafaz mustarak itu termasuk mujmal. Yang tidak bisa, yang kita tawakuf, kita kemudian berhenti tidak beramal kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari dalil eksternal mana yang diinginkan. Haid misalnya, haid ataukah bersih dari haid. Ya demikian yang kita baca kesempatan. Ya sore hari ini Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa qul ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin.